Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan beberapa faedah yang terkait dengan an-nasihah, yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah adalah ucapan Al-Imam Al-Hasanu Al-Basri. Beliau mengatakan, innaka lan tablugha haqqa nasihatika li akhika hatta ta'murahu bima ta'jiz anhu. Sesungguhnya engkau belum benar-benar sampai kepada hakikat nasihat yang engkau berikan kepada saudaramu, hatta ta'murahu bima ta'jizu anhu, sampai engkau benar-benar meminta kepada dia, menyarankan kepada dia, menasehati kepada dia untuk melakukan sebuah amalan yang kamu tidak bisa melakukannya. Itu kamal an-nushh lil ammatil ummah, kesempurnaan nasihat yang ditujukan kepada sesama kaum muslimin. Artinya apa ikhwati fillah ya rahimakumullah? Artinya adalah ketika seorang menasehati orang lain, tidak perlu menunggu dirinya telah sempurna terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu bahwa dirinya telah mengamalkan semua perbuatan-perbuatan amalan saleh. Ketika dia melihat satu hal yang kurang dari saudaranya, ketika dia melihat satu hal kemaksiatan atau mungkin kefasikan dan yang semisalnya, maka silahkan dia nasihati temannya tersebut. Bahkan kata Imamul Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, itu adalah hakku nasihatik, hakikat nasihat yang kau berikan kepadanya. Begitu pula ikhwati fillah ya ra'akumullah, ternukil pula dari sebahagian as-salaf, di antaranya adalah Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad alaihi rahmatullah terkait dengan an-nasihah ini. Disebutkan oleh Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ma adraka indana man adraka bi kathrati salah wa siyam, wa innama adraka indana bi sakhail anfusi wa salamati sadr wa nushulil ummah. Kata Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ma adraka indana man adraka bikathrati salati wassiyam. Sungguh orang-orang yang teranggap di sekitaran kami, yang dia dianggap sebagai seorang yang saleh, dia dianggap sebagai seorang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mewarisi apa yang telah diwariskan oleh beliau, bukan sekedar orang yang banyak salat dan banyak puasanya. Wa innama adraka indana bisakhail anfus wa salamatus sudur wa nushhi lil ummah. Orang-orang yang teranggap mulia, orang-orang yang thayyib perilakunya, baik perilakunya, adalah mereka-mereka yang bisa menundukkan hawa nafsu mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, yang hati-hati mereka selamat dari saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Tidak ada unsur hasad, tidak ada unsur membenci, tidak ada unsur su'udzan, tidak ada unsur ghibah dan namimah. Ini orang yang teranggap berilmu, ini orang yang teranggap mulia di sisi Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir kata beliau, an-nushu lillah au nushu lil ummah, an-nushu lil ummati. Orang-orang yang suka untuk menasehati sesama kaum muslimin, itu juga teranggap sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang baik akhlaknya, sebagai mereka yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yura'akumullah, al-imam Ibnul Mubarak alaihi rahmatullah pernah ditanya oleh seseorang dari kalangan murid beliau. Al-Imam Ibnul Mubarak ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa wahai imam yang paling utama? Maka Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala an-nushu lillah, nasihat yang kamu berikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan yang sangat ringkas dan sangat mudah difahami dari seorang Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak alaihi rahmatullah. Begitu pula disebutkan dalam penukilan, bahwa Al-Imam Ma'mar Ibn Rashid, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menukilkan ungkapan, ansahun nasalaka man khafallahu fika. Orang yang paling gemar menasehati dirimu adalah orang yang sering menyadarkan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Teman duduk kita, sahabat-sahabat terbaik kita adalah mereka yang senang memberikan nasihat kepada kita ketika kita terjatuh pada sebuah kesalahan, ketika kita terjatuh kepada sebuah ketergelinciran. Mereka ingatkan, mereka tidak rela, tidak rida apabila melihat teman-teman sejawatnya, teman-teman duduknya itu bisa sampai terjerumus pada waswasah asyaitan, sehingga dia menjadi seorang atau orang yang pertama untuk membantu temannya tersebut kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mereka dari kalangan as-salaf, mereka dari kalangan para immatus salaf, apabila ingin menasehati seseorang, wa'adhuhu sirran, ini sifat yang dimiliki oleh mereka, maka mereka akan menasehati orang tersebut, temannya tersebut, sahabatnya tersebut secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai sebahagian di antara immatus salaf itu mengatakan, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihatun. Apabila ada seorang yang menasihati engkau dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diketahui dari pemberian nasihat tersebut kecuali dirimu dan dia, maka hakikatnya kata a'imat, sebahagian a'imatus salaf, fahiyya nasihatun, itulah hakikat dari nasihat. Akan tetapi kalau kondisinya selain dari itu, wa man wa'adahu ala ru'usin nas fa innama wabbakahu, apabila ada orang-orang yang menasihati temannya, sahabatnya, saudaranya, orang lain, tapi di tengah-tengah khalayak ramai, ini bukan nasihat namanya. Apa kata sebahagian a'immatus salaf? Wabakhahu, hakikatnya dia telah mentaubih, menjelek-jelekkan, membongkar aib saudara-saudaranya. Ikhwati fillah yura'akumullah, Maka ini kita mendapatkan pelajaran penting, mendapatkan faedah penting terkait dengan adab pada saat kita memberikan nasihat. Gak perlu kita gembar-gemborkan, si fulan telah saya nasihati, si Allan telah saya nasihati, si fulan aibnya seperti ini, si Allan aibnya seperti itu. Bahkan mungkin dengan mengatakan bahwa aib-aib kalian semua sudah ada di catatan saya. Mayasluh. Yang demikian tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kalau memang dia jujur dalam memberikan nasihat kepada saudaranya, apa yang disebutkan oleh a'immatus salaf, wa'adha akhahu fi ma bainahu wa bainahu, ketika dia memberikan nasihat sesama dia saja, sir, secara tersembunyi antara yang satu dengan yang lainnya, bicara dari hati ke hati, enggak perlu ada pihak yang ketiga. Enggak perlu diajak-ajak si fulan, si Alan yang enggak tahu permasalahannya. Cukup berdua, empat mata. Nasihat dari hati ke hati lebih plong, lebih nyaman. Ini yang disebutkan oleh a'immatus salaf. Bagaimana adab memberikan nasihat kepada orang lain. Namun apabila nasihat tersebut dilakukan di tengah-tengah khalayak ramai dengan menembak dia, misalkan menyebutkan aibnya si fulan demikian, aibnya si Alan demikian, benar demikian wahai si fulan, ini bukan nasihat namanya, tapi apa? Taubih. Menjelek-jelekkan, membongkar aib-aib saudaranya, wal'iyadzubillah. Kemudian al-imamul Fudail Ibnu Iyad, ikhwati fillah ya ra'akumullah, wa ya ayuhat talabah, hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, pernah mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansuh. Al-mu'minu yastur wa yansah. Afwan. Al-mu'minu yasturu wa yansah. Yang namanya seorang mukmin itu akan menutup aib-aib saudaranya dan yansah. Dia akan menasihati. Jadi dia mengetahui aibnya si fulan dari kalangan ikhwahnya, aib si Alan dari kalangan sahabatnya. Dia tutup. Yasturuhu. Wa yansah. Bukan hanya sekedar ditutup, tapi dia berusaha untuk memperbaiki saudaranya tersebut. Membenahi saudaranya tersebut. Wal fajiru, itu hakikat seorang mukmin tadi. Akan tetapi kalau seorang yang fajir, yuhtiku wa yu'ayyir. Yuhtik, dia akan bongkar. Yu'ayyir, dia akan permalukan orang-orang yang berseberangan dengan dia. Ini al fajir. Maka hati-hati ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari kefajiran seperti ini. Kita harus bersemangat untuk menjadi seorang mukmin, dan tidak boleh kita bersemangat wal'iyadu billah untuk menjadi seorang yang fajir. Begitu pula dinukilkan dari ucapan al-imam Abdul Aziz ibn Abi Rawad alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, kana man kana qablakum idha ra'a ar-rajul min akhihi, idha ra'a ar-rajulu min akhihi syai'an ya'muruhu fi rifqin fayujaru fi amrihi wa nahyihi wa inna ahada ha'ula yakhraqu bi sahibihi fayastaghdab akhahu wa yahtik sitrahu. Apa kata Imam Abdul Aziz ibn Abi Rawat alaihi rahmatullah, kana man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, yakni dari kalangan yang terdahulu, generasi-generasi terbaik. Karena seperti yang kita ketahui bersama ikhwati fillah ya ra'akumullah, bahwasanya terkait dengan generasi-generasi yang Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan di muka bumi ini, apa semakin jauh dari generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka generasi tersebut akan semakin rusak. Tapi kalau generasi masih dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti generasinya tabi'in, generasinya atba'at tabi'in, maka itu akan semakin baik. Maka ini berbicara tentang generasi awal, orang-orang yang baik-baik, bahkan telah mendapatkan langsung rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana man kana qablakum idza ra'a ar-rajulu min akhihi syai'an ya'muruhu fi rifqin. Dahulu orang-orang dulu apabila melihat dari saudaranya sesuatu yang tidak pantas, satu aib, satu kekurangan dan yang semisalnya, ya'muruhu fi rifqin, dia akan menasehati, memerintahkan kepada saudaranya tersebut untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala, mengingatkannya firifkin dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Fayujaru fi amrihi wa nahyihi, maka dia akan mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan apa yang dia nasihatkan, apakah itu berupa saran, berupa amar, berupa perintah, atau mungkin larangan, kritikan, jangan lakukan ini ya akhi, karena itu akan mengakibatkan engkau mendatangkan murka Allah dan yang seterusnya. Wa inna ahadaha ula yakhraqu bi sahibihi fayastaghdab akhahu wa yahtak sitrahu. Sesungguhnya ahadaha ula, salah seorang dari mereka, yakhraqu bi sahibihi, ada yang modelnya tidak seperti apa yang disebutkan pada penggalan pertama dari ucapan beliau, tapi sukanya membongkar kejelekan-kejelekan saudaranya. Maka yastaghdab akhah, dia membuat marah pula saudaranya sendiri. Akhirnya saling marah. Akhirnya saling memberikan catatan-catatan. Akhirnya saling membantah. Apa ujung-ujungnya? Wayahtiku sitrahu, akan dibongkar aib-aibnya. Yang awalnya tadi sudah tertutup rapat, sudah rapi, tidak pernah disinggung, maka akhirnya wal'iyadzubillah sudah main bongkar-bongkaran. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Rawad rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah pernah mengatakan, laisa 'alal muslihi, laisa 'alal muslimi nushun atau nushu adh-dhimmi. Seorang muslim itu tidak wajib untuk menasehati seorang kafir yang dhimmi. Kafir yang dhimmi, karena kafir setelah kita ketahui pembahagiannya, ada kafir dhimmi, ada kafir al-harbi. Artinya kafir dhimmi ini yang damai, tidak mengajak perang, tidak mengajak ribut. Laisa 'alal muslimi nashud dhimmi, enggak wajib bagi seorang muslim untuk dia menasehati seorang kafir yang dhimmi. Wa 'alaihi nushul muslim, yang wajib bagi dia adalah menasehati seorang muslim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, wan nushu likulli muslimin, nasihat itu ditujukan untuk setiap muslim. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Wan nushu likulli muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nasihat itu ditujukan untuk setiap muslim. Begitu pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang lainnya, wa antan sahali jama'atil muslimina wa ammatihim, dalam riwayat yang lain selain riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di akhir hadis Tamim ad-Dari menyebutkan, wa antan sahali jama'atil muslimin, engkau memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum, wa ammatihim, dan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Jadi jamaah kaum muslimin, kalian berikan nasihat-nasihat yang baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala terkait dengan hukum menasehati seorang kafir. Maka kita gak wajib, tapi apabila kita ingin memberikan nasihat kepada mereka, ingin membuka pikiran-pikiran mereka, maka diperbolehkan. Tapi apakah wajib bagi kita? Maka jawabannya telah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah ra'akumullah, kita melanjutkan hadis yang berikutnya yang ternukil dari sanad yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj alaihi rahmatullah terkait dengan bab ini, bab bayan anna dinan nasihah, penjelasan bahwasanya agama ini adalah nasihat. Dalam riwayat yang berikutnya, beliau hanya sekedar menyebutkan kelengkapan redaksi dari hadis yang sebelumnya, hadis Tamim Ad-Dari yang pertama yang sudah kita baca. Maka dalam riwayat kali ini pada nomor hadis yang ke-205, beliau mengatakan bisa nadihi an Tamim Ad-Dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimitslihi, dari Tamim Ad-Dari dengan redaksi yang sama dengan hadis sebelumnya. Begitu pula pada hadis yang ke-206, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan bisa nadihi an Atha ibn Yazid sami'ahu wa huwa yuhaddits Abu Shalih an Tamim Ad-Dari, juga dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu arda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, sama dengan redaksi yang sebelumnya pula. Begitu pula pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-207 atau hadis ke-56 apabila kita menghitung hadis ini tanpa adanya at-tikrar, berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisa nadihi an Jarir, dari sahabat yang mulia Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Qal, beliau mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushhi likulli muslimin. Kata Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya aku telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, serta an-nushhi likulli muslimin, memberikan nasihat kepada setiap muslim. Sudah kita bahas hadis yang terkait dengan an-nushh likulli muslimin pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Tubi alaihi rahmatullah terkait hadis Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu arda ini adalah, yang pertama, masyru'iyatul bai'ati 'ala an-nushhi likulli muslim, disyariatkannya untuk kita berbaiat. Artinya apa? Memegang peranan. Kita memiliki janji pada diri kita untuk senantiasa menasehati seorang muslim. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, bukan sifat seorang muslim apabila kita cuek ketika mereka terjatuh pada sebuah kekeliruan, ketika mereka terjatuh kepada sebuah kesalahan, ketika mereka terjerumus pada perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala pada diri mereka. Ini bukan sifat mukmin yang hakiki, seperti yang sudah kita sebutkan dari ucapan a'immatus salaf. Bagaimana sifat seorang mukmin yang hakiki? Ketika dia melihat kesalahan pada saudaranya itu, dia tidak bisa diam. Dia akan menjadi seorang an-nasih. Dia akan menjadi seorang yang menasihati kekurangan tersebut. Tentunya nasihat ini harus dibangun dengan perkara-perkara yang disyariatkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita sembarangan memberikan nasihat. Nasihat pun ada adab-adabnya. Enggak bisa ketika kita sedang melihat, misalkan ada sekelompok orang yang sedang membawa sesajen menuju laut fulan, kemudian kita berhentikan rombongan tersebut dengan mengatakan ittaqullah fi anfusikum, takutlah kalian kepada Allah karena ini adalah perbuatan syirik, langsung dibawakan dalil terkait dengan syirik, langsung dibawakan dalil terkait dengan perkara at-tauhid. Ini bukan bahagian dari hikmah ketika memberi nasihat. Bagaimana pesan dari a'immatus salaf ketika kita memberikan nasihat itu dengan apa? Dengan sir. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad yang telah kita sebutkan ucapannya, perbedaan dengan seorang mukmin dan seorang yang fajir. Maka enggak bisa kita memberikan nasihat langsung seperti itu. Kita akan mendapatkan penolakan dari nasihat-nasihat yang kita berikan, yang kita sampaikan. Maka ada cara-caranya, dijelaskan oleh Islam. Islam ini agama yang kafah. Ikhwati fillah yara'akumullah, agama yang sempurna. Jadi jangan kita hanya mengambil sebahagiannya saja, meninggalkan sebahagian yang lain. Jangan. Apalagi jangan sampai kita menjadi wal'iyadzubillah seorang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain, tapi kita adalah orang pertama yang tidak mengamalkan nasihat tersebut. Jangan. Menasihati orang untuk ayo kerjakan sholat, ayo tunaikan zakat, ayo berbakti kepada kedua orang tua, ayo bersedekah, ayo dan ayo terus diberikan nasihat terkait amalan-amalan soleh. Luar biasa, bagus. Tapi apa, ingat firman Allah Jalla wa'ala, kabura maqatan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan, sangat besar kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala ketika mendapati orang-orang yang hanya mengucapkan tapi tidak mereka amalkan ucapan-ucapan tersebut. Bahkan ingatlah ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih menceritakan kepada kita tentang orang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam api neraka pertama kali. Maka dia akan diputar dengan siksaan Allah Jalla wa ala sampai kaum pendosa mengelilingi orang tersebut. Ternyata kaum pendosa ini melihat, loh, ini kan kamu dulu yang sering menasihati kita. Kok kenapa kamu sekarang bersama kami di neraka? Kenapa kamu sekarang bersama kami mendapatkan azab dari Allah Jalla wa'ala? Apa yang dia katakan? Iya, dulu aku di dunia hanya memberikan nasihat kepada kalian, tapi aku larang, aku kerjakan apa yang aku larang tersebut. Aku nasihati kalian untuk melakukan ini dan itu, tapi aku tinggalkan perkara itu pada kehidupanku. Maka yang demikian tidak pantas, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Harus seorang itu jujur dalam nasihatnya. Kalau dia memberikan nasihat kepada orang lain untuk ayo senantiasa melakukan amalan saleh berupa apa? Birrul walidain misalkan, berbakti kepada kedua orang tua. Ya dia harus menjadi orang pertama yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan bertolak belakang. Dia malah orang yang menjadi seorang yang kasar, seorang yang mencak-mencak, seorang yang suka mencaci maki dan yang selainnya. Dan yang selainnya dari perbuatan-perbuatan yang menyedihkan kedua orang tuanya. Jangan. Ini bukan nasihat yang dimaukan di dalam Islam. Hati-hati bagi para pemberi nasihat. Kita dituntut untuk memberikan nasihat. Bahkan ucapan yang terakhir pada pertemuan yang lalu, Al-Imamul Hasanul Basri menjelaskan agar kita memberikan nasihat kepada orang lain yang kita tidak mampu mengamalkannya. Perhatikan ucapan beliau, bima ta'jizu anhu. Kita tidak mampu, artinya kalau tidak mampu apa? Ada usaha untuk melakukannya. Bukan meninggalkan. Jangan disalahpahami ucapan Al-Imamul Hasanul Basri. Enggak apa-apa kok kita menasihati dengan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Salah kesimpulan antum ya akhi. Salah. Antum menasihati orang untuk melakukan bir walidain. Antum menasihati orang untuk melakukan sedekah. Antum menasihati orang untuk melakukan amalan ini, amalan itu. Amalan ini, amalan itu. Fulaniyah, allaniyah, dan yang lainnya dari amalan-amalan salihah. Antum harus menjadi orang terdepan melakukan amalan-amalan tersebut. Walaupun nantinya didapati antum gak sempurna melakukan amalan tersebut. Walaupun nantinya antum akan mendapati antum gak bisa maksimal dalam mengamalkan perbuatan-perbuatan tadi. Gak ada masalah. Yang penting sudah ada upaya, sudah ada usaha untuk melakukan perbuatan tadi. Tapi kalau antum tinggalkan sama sekali, antum minta orang lain untuk bersedekah tapi antum adalah seorang yang bakhil, wal'iyadzubillah. Antum minta orang lain untuk birrul walidain tapi antum seorang yang fajir, durhaka kepada kedua orang tua. Aqun liwalidaik, maka ini mayas loh, gak pantas. Yang demikian keadaannya, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka kita harus benar-benar menjadi seorang yang zaki, menjadi seorang yang sedikit berfikir terkait dengan apa-apa yang kita nasihatkan. Jangan sampai apa yang kita nasihatkan tersebut menjadi bumerang bagi diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara faedah pula disebutkan oleh Imam Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi alaihi rahmatullah, tahrimul ghisy wal khadi'ah. haramnya kita melakukan al-ghish wal khadi'ah, penipuan, pengkhianatan. Bal yajibu 'alal insani ayyu'amilal akharin bima yuhibbu ayyu'amiluhu bihi. Maka wajib bagi seorang manusia untuk bermuamalah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya dengan sesuatu yang dia suka apabila orang lain bermuamalah dengan cara tersebut. Ini adalah sebuah kaidah yang sangat sering kita sebutkan, ikhwati fillah wa yara'akumullah wa ayyuhat talabah bil khusus hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, adalah kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama kama tadinu tudan. Kaifa tu'amil tu'amal. Ketika seorang bermuamalah dengan orang lain penuh dengan unsur politik, penuh dengan perhitungan-perhitungan politis, penuh dengan makar ini dan itu, ketidakjujuran, ada unsur pengkhianatan di sana, ada unsur kedustaan di sana, maka jangan heran apabila dia pun nanti suatu saat, apakah dekat atau jauh jaraknya, akan mendapati manusia atau orang lain bermuamalah dengan dia dengan cara yang seperti itu. Jangan kaget. Kaifa tadinu tudan. Kaifa tu'amil tu'amal. Bagaimana kamu bermuamalah dengan orang lain, maka kamu akan dimuamalahi dengan cara yang sama. Maka ini yang disebutkan oleh beliau pada faedah ini. Wajib bagi kita untuk bermuamalah kepada orang lain di sekeliling kita seperti apa yang kita inginkan orang lain itu bermuamalah. Kalau kita ingin orang-orang jujur dengan kita, kita jujur kepada mereka. Kalau kita ingin orang lain itu adil dengan sikap-sikapnya, kita adil kepada orang lain. Pokoknya bagaimana kita ingin dijadikan sebagai orang yang bermuamalah dengan penuh kejujuran, dengan penuh perhatian dan yang semisalnya, maka kita begitukan dulu orang lain, kita muamalahi demikian dulu orang lain, baru kita bisa mendapatkan sesuatu yang sama. Ini yang dituntut dalam syariat. Maka disebutkan di sini tahrimul ghisy wal khadi'ah. Haram hukumnya untuk kita berkhianat, haram hukumnya untuk kita menipu mereka. Pengkhianatan ini kan unsurnya banyak, macam-macamnya banyak, ikhwati fillah yara'akumullah. Modelnya beragam terkait dengan al-ghish, pengkhianatan terkait dengan al-khadi'ah, penipuan. Banyak sekali ragamnya, banyak sekali modelnya. Maka kita lebih memahami bagaimana diri kita dalam melakukan muamalah-muamalah kepada orang lain. Apabila kita tidak ingin dimuamalahi dengan cara yang tidak baik, maka kaidahnya jangan sampai kita menjadi seorang yang curang dalam muamalah-muamalah kita. Jangan kita menjadi seorang yang tidak jujur dalam muamalah-muamalah kita. Itu saja kuncinya. Selama kita jujur dalam bermuamalah kepada orang lain, selama kita berada di bawah bimbingan syariat, tidak melakukan perbuatan khianat, tidak melakukan penipuan dan yang semisalnya, maka biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan mendapatkan model muamalah yang sama dari orang-orang di sekitar kita. Kita tidak akan dikhianati, kita tidak akan ditipu, kita tidak akan disakit hatikan dan yang lainnya. Kemudian faedah yang berikutnya, khawti fillah yara'akumullah wa yayuhat talabah wa minha bayanu makanatin nushi fil islam haythu utana bihi syari'u fakana yubayi'u alaih. Hadis Jarir Ibn Abdillah ini mengandung kedudukan nasihat yang sangat mulia di dalam Islam. Kedudukan nasihat yang sangat mulia di dalam Islam. Kenapa? Karena syariat ini sangat memperhatikan apa yang terkait dengan nasihat. Bahkan kana yubayi alaih. Bahkan Jarir bin Abdullah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaiat para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ardahum dengan nasihat lillah. Maka dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa memberikan nasihat kepada orang lain ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang receh, bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata. Hadza amrun azim. Ini perkara yang agung, perkara yang mulia. Maka tidak pantas apabila ada seorang yang marah apabila ada saudaranya yang memberikan nasihat kepadanya. Dan kita tahu ikhwati fillah yarhamakumullah wa ya ayyuhat talabah bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaiat para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum, tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam membaiat dengan perkara-perkara yang ringan. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam membaiat dengan perkara-perkara yang remeh. Seperti dalam hadis Jarir bin Abdullah ini, Nabi alaihi salatu wasallam membaiat para sahabat dengan tiga perkara yang sangat-sangat agung. Yang pertama apa? Menunaikan sholat. Kita tahu semua kedudukan sholat seperti apa. Yang kedua, menunaikan zakat. Kita pun tahu bagaimana zakat itu memiliki posisi yang sangat mulia dalam Islam, bahkan dijadikan sebagai salah satu rukun, rukun Islam. Kemudian yang ketiga adalah nasihat kepada setiap muslim. Kemudian di antara faedah pula yang disebutkan oleh al-imam Muhammad Ali Adam al-Atyubi rahimahullahu ta'ala, bayanun ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min shiddatir ra'fati wal hirsi ala ummatihi. Penjelasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sangat bersemangat dalam memperhatikan maslahat, manfaat yang akan ada pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jariran lamma qal, karena Jarir ketika mengucapkan ubayyuka ala sam'i wa ta'ah fi ma ahbabtu wa karahtu, aku membaiat engkau wahai Rasulullah dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat pada perkara-perkara yang aku suka ataukah perkara-perkara yang aku benci. Karena Nabi alaihi salatu wasallam seorang penguasa, pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Jarir ibn Abdullah membaiat Nabi alaihi salatu wasallam dalam perkara as-sam'u wa ta'ah fi ma ahbabtu wa karihtu, apa yang aku suka dan apa yang aku benci. Wa fi riwayatin qala lahu, di sebahagian riwayat disebutkan kepadanya, washtarata alayya fa anta washtarit alayya fa anta a'lam, berikanlah kepadaku syarat wahai Rasulullah karena engkau lebih mengetahui. Laqanahu, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mentalkin, artinya memerintahkan Jarir untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fi mastata'tu qul, katakanlah wahai Jarir, fi mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Maka diucapkanlah oleh Jarir bin Abdullah fi mastata'tu, dalam baiat tersebut beliau akan senantiasa mendengar dan taat dalam urusan-urusan yang beliau suka, dalam urusan-urusan yang beliau tidak suka, semampu beliau. Fahada huwa ghayatul ra'fati wal rahmah, maka inilah hakikat dari puncak kasih sayang yang dimiliki oleh sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa misdaqu qawlihi azza wa jal, ini sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sudah kita ketahui bersama makna dari ayat ini, bagaimana Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa Nabi SAW, Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah kita, harisun alaikum, sangat bersemangat untuk memberikan sesuatu yang baik pada kita, sesuatu yang bermanfaat pada kita. Bil mu'minin ra'ufur rahim, pada kaum mu'minin beliau sangat sayang, sangat kasih, sangat memiliki sifat rahmah kepada kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula firman Allah jalla wa ala yang ada di dalam suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat-sangat luhur. Ikhwati fillah yarakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi alaihi rahmatullah. Maka biidznillah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan bab yang ke-25 ini dengan menukilkan hadis Jarir bin Abdullah sesuai dengan riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah. Kemudian kita akan masuk biidznillah taala kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-26 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani nuqsanil iman bil ma'asi wa nafihi anil mutalabbisi bil ma'siyati ala iradati kamalihi. Bab yang akan menjelaskan kepada kita bahwasanya berkurangnya iman itu sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Baiknya akan kita bahas pada waktunya, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wabihadil qadar kifayah, wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi.